aja tulisanmu ra kroso netes lo nang pipiku. Umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh makon kahananku cah ayu enteng ono tekaku. Ramai to sapa wonge ora kangen atau bejo pengen turu angin marem. Ramai to Margo Kahan.